الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemuslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita membahas tentang keutamaan beriman dengan qada dan qadar, definisi al-qada dan juga definisi al-qada dan hubungan di antara kedua perkara tersebut, kemudian rukun-rukun beriman dengan qada dan qadar, atau dengan ungkapan lain maratibul iman bil qada wal qadar, tingkatan-tingkatan keimanan dengan qada dan qadar. Kemudian saya menjelaskan juga takdir apa saja yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 5: takdir azali, takdir mitsaq, takdir umri, takdir al-hawli, takdir al-yawmi. Kemudian juga kita telah menjelaskan yang pertama, yaitu yang kedua adalah yang ketiga, iman masyiatillah, dan juga iman dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 rukun beriman dengan qada dan qadar. Dan itulah kesimpulan akidah ahli sunnah, kesimpulan aqidah ahli sunnah atau ringkasan aqidah ahli sunnah secara global tentang keimanan pada qada dan qadar. Itu kita beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan penulisan takdir dalam lauhil mahfuz, dan meyakini beriman bahwasanya segala sesuatu dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan mengimani bahwa seluruh yang terjadi dan seluruh permasalahan 10 perkara adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui akidah ahli sunnah secara global tentang qada dan qadar ini, maka kita ingin mengetahui siapakah yang menyelisihi ahli sunnah di dalam prinsip dasar keimanan yang mulia ini. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengetahui juga hal-hal atau perkataan atau akidah ideologi yang menyelisih akidah ahli sunnah secara khusus dalam qada dan qadar, dan secara umum tentang masalah permasalahan tentang akidah? Ini merupakan permasalahan sangat urgen dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Perlu kita mengetahui. Dan ini juga prinsip dasar yang mungkin sebagian tidak memahami atau memahami tapi tidak menyadari. Di mana di dalam kita mempelajari untuk mencari ilmu, maka yang pertama sekali yang kita kenali, yang kita pelajari, yang kita pahami adalah kebenaran. Langkah awal kebenaran. Jangan mencari syubhat-syubhat terlebih dahulu. Ini merupakan metodologi yang benar dalam mencari ilmu. Mungkin yang hadir juga para mahasiswa. Ya, kita semua penuntut ilmu. Kita melihat fenomena yang berkembang di dunia akademis. Metode yang sebaliknya. Terus masalah usuluddin dan teologi, dan masalah hal-hal yang bertemu masalah akidah dan keyakinan. Di mana mereka belum mengenal akidah yang benar, belum memahami kebenaran, ternyata yang dipahami adalah syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran sekte-sekte sempalan dalam Islam. Yang dibungkus dengan istilah usuluddin atau teologi atau filsafat dan ilmu kalam. Inilah al-bala inilah musibah yang besar yang menimpa para mahasiswa kita yang belajar di dunia akademis. Mereka tidak memahami akidah Ahlussunnah. Mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah yang merupakan tameng bagi mereka untuk mengcounter semua ideologi-ideologi yang sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat, akidah-akidah yang sempalan. Tetapi mereka telah menjerumuskan dirinya untuk membaca sekian banyak syubhat-syubhat yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran Ahlul Kalam dan orang-orang yang non-Islam. Terjadi bermacam bentuk keanehan dalam pemikiran mahasiswa kita. Ada yang milih Islam liberal, liberalisme dengan sebebas-bebasnya. Ada yang menjunjung tinggi filsafat dan ilmu kalam. Ada yang mempunyai sikap kritis yang berlebih-lebihan sehingga mengkritisi semua permasalahan din, Al-Quran dan Sunnah. Tidak dikritik. Tidak ada yang kebenaran yang absolut, tidak ada. Dan dalam dunia pesantren juga terjadi. Sebelum bagaimana akidah Ahlussunnah, mereka telah mempelajari bermacam bentuk syubhat-syubhat dalam masa pemikiran. Bahkan diajarkan dunia pesantren cara-cara sihir atau bermacam cara tasawuf, cara-cara suluk dan bermacam-macam. Sehingga muncullah santri-santri yang memahami yang latar belakang, yang background, yang didoktrin dengan pemikiran seperti itu. Muncullah bermacam bentuk pengkultusan kepada seorang kiai atau guru atau syekh. Bukan pengkultusan terhadap al-haq dan keinginan sesungguhnya untuk mengikuti kebenaran. Sehingga terjadi kesenjangan dalam. Akan tetapi bagaimana metode yang benar dalam menuntut ilmu? Bagaimana metode yang benar dalam menuntut ilmu? Pertama sekali, kita adalah belajar kebenaran terbenar. Dari mana kebenaran? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kebenaran yang absolut, yang mutlak. Tidak ada keraguan dari zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Setelah kita memahami akidah yang benar, setelah itu apa yang kita lakukan? Agar kita tidak terjerumus ke dalam bermacam bentuk penyimpangan, maka juga merupakan permasalahan yang perlu kita perhatikan. Kita mengenal kebatilan tersebut untuk apa? Untuk ditinggalkan, untuk diwaspadai, untuk harus kita waspadai agar kita tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Ini merupakan fiqh manhaj salaf, aqidah Ahlussunnah, pemahaman prinsip dasar aqidah Ahlussunnah. Oleh karena itu, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu an sahabati ajmain, beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani." Fiqh, pemahaman para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Ternyata Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr?" Dan dia bertanya tentang kejahatan. Para sahabat bertanya kebaikan, dia bertanya tentang kejahatan. Apa kata beliau? Kata beliau, "Makhafata an yudrikani." Saya khawatir, ya, mengkhawatir dan takut jangan-jangan kejahatan itu akan menimpa saya. Mengenal kejahatan adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam kejahatan tadi. Bagaimana dalam ungkapan sebagian ahli sunnah, "Tahattu syarra la li syarrihi walakin li tawqihi. Wa man la ya'rifu al-khayra min asy-syarri aw asy-syarra khayra min asy-syarri yaqa'u fi." Barang siapa, saya mengenal kebenaran, kebatilan bukan karena kebatilannya, tapi untuk membentengi diri. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus dalam kejahatan tersebut. Atau setelah telah mengetahui akidah Ahlussunnah secara global tentang qadar takdir, saya ingin mengenal sedikit secara global juga akidah Ahlul Batin. Siapa saja atau sekte-sekte manakah yang atau siapakah yang menyelisihi akidah Ahlussunnah dalam Al-Qadar dan Qadar, agar kita meninggalkan, mewaspadai. Ini penting dalam kita menuntut ilmu. Ya. Maka itu, penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah salahnya atau salah atau metode yang salah dalam pengajaran. Ya. Ini perlu bagi ahli-ahli pendidikan perlu mengkoreksi kembali sistem pendidikan yang berkembang di bumi Nusantara ini, dunia akademik dan yang lain-lainnya, agar kita betul mendidik manusia yang betul paham terhadap agamanya, bukan sekedar hanya berkedok agamanya saja, tidak, paham terhadap agamanya, pemikirannya Islami, pemahamannya Islami, ya, amalannya Islami, penampilannya Islami, itu yang kita harapkan. Adapun sekte-sekte yang memiliki akidah ahli sunnah, itu para ulama menyebutkan secara global ada tiga. Ya. Pertama disebutkan dengan Al-Majusiyah. Al-Majusiyah. Al-Majusiyah disamakan Al-Firqa Al-Majusiyah. Dalam pemahaman masalah qada dan qadar, yaitu mereka yang mengingkari qadar Allah, tetapi beriman dengan perintah dan larangan syariat. Jadi Islam ada syariat, ada qadar. Ada syariat, ada syar'u wal qadar. Qadar Allah telah menentukan. Dalam syariat terdapat perintah dan larangan. Dan ini seiringan sejalan. Tidak ada pertentangan. Dan juga terkadang tidak ada kelaziman. Kata-kata jelaskan nantinya. Yaitu orang yang mengingkari qadar, tapi mereka mengakui, meyakini ada perintah dan syariat. Dan orang-orang yang paling berlebihan dari sekte ini, dahulunya tapi tidak ada lagi, dari sekte Majusia ini, para pencetus-pencetus yang telah lama, itu mereka mengingkari rukun yang pertama tadi. Apa rukun yang pertama? Apa rukun yang pertama? Al-ilmu. Dan juga rukun yang kedua yaitu kitabah. Di deklarasi Majusia, orang sekte Majusia dalam masalah qada dan qadar, mereka mengingkari ilmu Allah dan kitabatullah. Seluruh permasalahan uluh. Apa arti uluh? Sudah terjadi begitu saja. Tiba-tiba begitu terjadi. Faja'atan istilahnya. Faja'ah itu bahasa Arab juga apa? Sudah. Seketika terjadi begitu saja. Tanpa ada takdir tidak. Yuz'umuna annal amra uluh. Ini namakan orang-orang firqah Majusia yang klasik, yang sangat lama, yang telah terdahulu. Dan itu tidak ada lagi, sudah mereka tidak ada lagi pemikiran seperti itu. Dan itu para ulama salaf telah sepakat mengkafirkan mereka. Mereka mengingkari ilmu dan kitab itu kafir. Itu. Akan tetapi, sekte yang kedua dari Majusia ini, orang-orang yang mengingkari masyiah dan khalq. Rukun yang ketiga dan yang keempat, kehendak Allah dan penciptaannya. Kehendak Allah dan ciptaannya. Jadi ada pertama ilmu dan kitabah, penulisan. Yang ketiga masyiah. Yang keempat al-khalq atau masyiah dengan irada al-kauniyah. Yang sekte yang kedua dari sekte Majusia ini, itu mereka mengingkari masyiatullah. Artinya katanya, apa yang dilakukan oleh hamba atau seorang hamba atau manusia itu kehendak dia sendiri. Kehendak dia sendiri. Tidak tergantung dengan kehendak Allah. Kenapa? Sebab dia yang menciptakan perbuatannya. Dia berbuat, dia yang menciptakan. Tidak ada kehendak Allah itu. Kemudian juga, apa yang dilakukan oleh seorang manusia itu dia yang menciptakan perbuatannya. Tidak masuk ke dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekte yang kedua ini, siapa yang mempeloporinya? Itu orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang yang Ahlul Kalam, dari kalangan Ahlul Kalam, yang Ahlul Kalam itu adalah sebenarnya boleh kita katakan ya, anak dari filsafat. Ya, filsafat bapaknya, anaknya Ahlul Kalam. Nah, Ahlul Kalam ini banyak anak-anaknya dan banyak cabang-cabangnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu kalam itu lahir dari filsafat. Nah, itu yang dipelajari sebagian orang-orang menamakan ilmu usuluddin dan teologi di dunia. Ya, itu perlu di untuk pembahasan yang cukup panjang dalam masalah itu. Nah, inilah Mu'tazilah. dan mereka dinamakan dalam umat Majus hadil ummah. Kenapa dinamakan Majus? Orang-orang Majusi itu mereka meyakini ada dua sang pencipta yang menciptakan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan, kata mereka. Kebaikan itulah an-nur, cahaya itu yang menciptakan kebaikan, kata mereka. Nah, yang menciptakan kejahatan apa? Al-zulma, kegelapan. Di cahaya menciptakan kebaikan, kegelapan menciptakan kejahatan mereka. Maka dinamakan Majus. Oleh karena itu orang Mu'tazilah dinamakan Majus hadil ummah. Karena menyerupai akidah Majusiyah dalam masalah penciptaan. Ya, jadi mereka meyakini ada dua pencipta. Allah menciptakan, juga makhluk menciptakan perbuatannya. Maka dinamakan dengan Majusiyah. Dan mereka ini orang-orang Mu'tazilah. Akan tapi mereka sudah sampai kepada batas kekufuran. Mereka tidak kafir. Ya. Akan tapi bila mengingkari kitabatullah dan ilmu Allah itu adalah termasuk perbuatan atau akidah yang batil, yang mengufurkan atau yang mengkafirkan seseorang, mengeluarkan dari Islam. Inilah akidah Al-Mu'tazilah yang diambil dari akidah Majusiyah. Ini yang pertama, sekte yang pertama. Dan juga ini ada kaitan dengan masalah perbuatan kita, af'al ibad, kita jelaskan sebentar lagi. Yang kedua adalah Al-Musyrikiyah. Sekte Al-Musyrikiyah. Golongan adalah Al-Musyrikiyah. Dinisbatkan kepada kesyirikan. Kenapa demikian? Sebab ini merupakan akidah orang musyrikin yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Apakah ada zaman sekarang? Ya, nanti kita akan lihat. Apa ada masih orang-orang yang berbuat seperti itu. Tapi biasanya setiap kebesaran itu pasti ada yang mewarisinya. Ya. Yang mereka ini beriman dengan qada dan qadar. Yang pertama, mengingkari. Beriman dengan syariat. Itu yang pertama. Itu intinya. Pendapat yang pertama. Iman, jadi kita dalam agama ada syariat, ada qadar. Yang pertama, beriman, mengingkari qada dan qadar, beriman dengan syariat. Yang kedua ini, mereka beriman dengan qada dan qadar, mengingkari syariat. Bisa dipahami? InsyaAllah. Nah, mereka mengingkari syariat. Oleh karena itu, mereka mengatakan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sayaqulu alladhina asyraku, law syaa rabbuna, law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una, wala haramna min syai'. Ya. Mereka mengatakan, mereka akan berkata, ya orang-orang musyrikin, akan berkata, kalau seandainya Allah menghendaki, kamu tidak akan melakukan syirikan, begitu juga nenek moyang kami. Ha? Wala haramna min syai'. Tentu kami tidak akan mengharamkan sesuatu, katanya. Jadi mereka berdalil dengan apa? Dengan qadar. Ya. Seperti itu. Ini dinamakan al-musyrikiyah. Ini dinamakan dengan al-musyrikiyah. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak beriman dengan syariat. Artinya, apapun yang haram syirik, itu kan tergantung dengan syariat. Allah melarang, tidak boleh melakukan syirik. Allah mengharamkan zina, perjudian, mereka malah melakukan. Karena mereka tidak beriman dengan syariat, beriman dengan qada. Itu kan datangnya dari Allah. Sebagian ada yang mengatakan sekarang, kamu kok mencuri? Itu kan takdir Allah. Ini sama dengan ini. Jadi mewarisi akidah orang-orang musyrikin. Ya kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi ini, makanya kata-kata ada. Setiap aliran satu ada yang mewarisi. Apalagi zaman sekarang ini. Banyak warisan-warisan sesat yang harus kita perhatikan. Ya, itu sih. Perhatikan dengan badan. Itu yang kedua. Yang ketiga namakan firqah al-iblisiyah. Iblis, tahu iblis? Atau dulu nama huwa iblis? Teman huwa iblis? Yang iblis yang kerjanya apa? Ini tuh yang menyesat teman-teman dan juga mempertentangkan orang yang sama sekali ya, sombong ya, tidak mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesombongan itu muncul dari karena dia memahami terjadinya kontradiksi antara qada dengan qadar. Jadi mereka itu orang yang meyakini kedua permasalahan beriman dengan qada dan qadar, tapi meyakini keduanya terjadi kontroversial, kontradiksi, pertentangan antara qada dengan syariat itu pertentangan katanya. Dia telah meyakini Allah yang menciptakan dia, menciptakan dari an-nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan begitu? Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah, kan begitu? Dia cipta, itu ciptaan Allah, takdir. Kemudian meyakini sujud, ya, syariat ada, benar. Tapi dia tidak mau sujud karena bertentangan. Tidak mungkin akan kau mentafsirkan aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, kemudian disuruh sujud. Ini bertentangan ini. Masa orang yang mulia mau sujud pada orang yang apa? Yang hina. Itu menurut pemikiran iblis yang sangat terbatas. Ternyata kita ini lebih mulia dari iblis, ya kan? Dari iblis tidak ada para malaikat, tidak ada para nabi, tapi dari manusia ada para nabi, para salihin, kan begitu? Ya. Mana lebih mulia, api dari tanah? Para Ibnu Qayyim mengatakan itu tanah yang lebih mulia. Ya. Itu pembahasan yang lain. Yang ini kita jelaskan iblisiyah. Orang yang mempertentangkan antara qadar dengan syariat. Adapun al-sunnah, mereka meyakini ini akidah kita. Bahwa tidak ada pertentangan antara syariat dengan qadar. Akan tetapi, apa yang telah ditakdirkan Allah juga tidak mesti itu disyariatkan. Jangan salah memahami. Pertama dipahami, tidak ada pertentangan antara qadar dengan syariat. Tapi setiap yang ditakdirkan, dalam mesti itu disyariatkan. Betul? Bisa tidak dipahami? Yang harus diberi contoh, satu aja contohnya. Apa contohnya? Allah mentakdirkan ada maksiat. Sahih? Ya kan? Allah mentakdirkan ada kekufuran. Tapi apakah Allah memerintahkan maksiat? Apakah Allah memerintahkan kekufuran? Tidak. Berarti tidak ada kelaziman. Akan tetapi, setiap yang disyariatkan Allah, Allah telah mentakdirkannya. Setiap yang disyariatkan Allah, Allah telah mencintainya. Dan tidak setiap yang ditakdirkan Allah, Allah mencintainya. Nah, ini perlu ya, diapakan dulu, ditenangkan dulu namanya. Yang benar gimana itu ya? Kok begitu ya? Ya, diulangi lagi agar tidak memang permasalahan, tapi kita tidak ingin lebih mendalam sekali karena ya ini kan terjadi karena tidak ada orang-orang yang memahami pemikiran seperti itu. Tapi cukup bagi kita memahami keempat rukun tadi. Itu keimanan kita. Tidak ngerti masalah ini juga tidak, tapi ingin menambah juga apa cakrawala kita atau mungkin tentang masalah qada ini. Itu akan dijelaskan juga nanti masalah hubungan antara iradah, kauniyah dan syariah. Ya. Itu firqah atau sekte, ya, yang menjelaskan yang terjadi dalam mengimani qada dan qadar. Jadi iblis ini mencela tentang hikmah Allah. Ya kan? Mencela tentang hikmah Allah. Dan orang-orang seperti ini juga warisan ini banyak diwarisi orang zindiq dan mulhidin. Dan banyak juga memasuki pemikiran dari orang liberalisme. Di mana mereka mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Bahkan sama sekali tidak mengimani syariat. Lebih jelek, lebih hina dari iblis. Makanya, saya pernah mengatakan yang istilah jin itu sebenarnya lebih cocok adalah jaringan iblis liberal. Atau jaringan liberal saja, jangan ada i-nya. Sebab tidak ada Islam liberal tidak mungkin ketemu. Islam dari langit, liberal dari apa? Hasil pemikiran manusia, produk manusia. Ini perlu pembahasan yang cukup tidak dibahas tentang masalah liberal. Coba telah menjamur di dunia perkampusan atau terlihat bagaimana pemikiran mahasiswa kita. Tersayangkan. Ya. Ini cukup nanti insya Allah pada kesempatan lainnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, terkala kita membahas masalah seperti ini, kita berusaha untuk mengkaitkan di mana muaranya pemikiran-pemikiran seperti itu. Agar kita mewaspadai, sebenarnya tidak ada permasalahan subuh yang baru dalam ya warisan para pewaris pemikiran-pemikiran yang lain tadi. Semuanya adalah subuh-subuh yang klasik dan dibingkis dengan atau dibungkus dengan dibingkis dengan bingkisan ilmiah secara lahir. Ya, akan tapi bagi orang yang memahami itu semuanya adalah subar-subar yang klasik yang telah dijelaskan kebatilan oleh para ulama kita, ya. Itu orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang menyelisihi akidah al-sunnah dalam masalah qada dan qadar. Itu secara global, kita tidak ingin lebih. Yang kedua, permasalahan af'al al-ikhtiyariyah dan amalan kita. Ini permasalahan sangat penting. Oleh karena itu, setiap mempelajari masalah qada dan qadar, tidak akan terlepas pembahasan tentang masalah perbuatan kita. Sebab ini dipertentangkan, perselisihan yang sampai sekarang yang sangat dahsyat dalam hal seperti ini. Masing-masing berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi dipahami dengan logika masing-masing. Nah, ini satu metode yang harus diperhatikan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita tertipu dengan berdalilnya, berargumentasinya ahlul kalam dan ahlul bidah dengan Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi nilailah bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tadi. Semua orang akan mengatakan, kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Sunnah? Ini yang perlu kita perhatikan. Kita ahli sunnah tentu mengikuti orang-orang generasi terbaik yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah dan telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketulusan hati mereka, kesucian hati mereka, dan niat mereka. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al ikhtiyariyah, perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Dalam hal ini, ada empat sekte yang paling kontradiksi dalam memahami itu. Tapi hanya ada satu kebenaran. Hanya ada satu kebenaran. Kebenaran tidak berbilang. Hanya al-haq, satu kebenaran yang asal hanya satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kita ingin jelaskan bahwa ada orang mengatakan, pemikiran liberal mengatakan, kebenaran itu bukan absolut. Anda memahami dengan sisi pandang Anda, dengan tendensi yang Anda miliki, saya memahami dengan pemahaman saya sendiri. Tidak ada yang absolut. Terserah bagaimana Anda memahami Al-Quran, Anda juga terserah. Kita rijal, lahum rijal. Yang punya pemikiran, mereka punya pemikiran. Sehingga terjadi Islam warna-warni. Antum, Islam warna-warni. Nah, ini yang digalakkan dalam dunia akademis. Di mana mereka kembali mengakuan itu dengan segala kebebasan. Silakan. Mereka bawakan sebuah pemikiran ayat. Nah, bagaimana penilaian Anda? Bagaimana penilaian Anda? Didiskusikan. Masing-masing muda. Ini merupakan metode yang harus waspada dalam pendidikan dan ini sangat berbahaya. Sebab akan mengikis keimanan kita pada Allah dan rasa pasrah kita. Aikidah, pasrah. Berserah diri kepada syariat Allah dan qala Allah wa qala Rasuluhu. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, la yathbut qadamu al-Islam illa ala zahri istislam wa taslim. Imam al-Tahawi sallallahu alaihi wasallam, ini kan dengan akidah Tahawi, mengatakan tidak akan mungkin kokoh berdiri kakinya Islam, tiangnya Islam kecuali di atas punggung pasrah dan berserah diri. Maka berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Imam al-Zuhri rahimahullahu ta'ala, min Allah ar-risala wa min ar-rasul balagh wa alaina at-taslim. Dari Allah datang risalah, syariat dari Allah, dan juga Rasul yang menyampaikan. Nah, kewajiban kita apa? Taslim. Taslim. Ma makna taslim? Atadruna ma makna taslim? Tahukah kita apa itu arti taslim? At-taslim, pasrah berserah diri pada putusan Allah dan Rasulnya dan syariat agama ini. Jangan menentang. Jangan terjadi di pemikiran kita sedikit pun kebencian pada syariat Allah. Jangan semakin terlintas di hati kita rasa kebencian pada syariat Allah. Kadang-kadang kita belum mampu melakukannya. Qala Allah Ta'ala, isma'u qawla Rabbina. Dengarkan perkataan Rabb kita. Qala Allah Ta'ala, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim haraja fima qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan nama dia sendiri, Rabbmu. La yu'minun, mereka tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Di zaman beliau Rasulullah SAW hidup, beliau yang langsung menyelesaikan permasalahan khilaf antara para sahabat dan kaum muslimin. Setelah meninggal, gimana? Kita bongkar kuburnya? Ya Rasulullah, hakim seperti itu? Aku tinggalkan Rasulullah SAW. Sunnah beliau. Yang dijamin keutuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh permasalahan kita perselisihkan dalam masalah din, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika muslim sependapat tentang segala permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, yawmil akhir, hari akhirat. Ini kenapa kami sampaikan hal ini? Karena di zaman kita sekarang semakin menitis rasa pasrah dan taslim manusia kepada syariat Allah. Semua dikritisi dan dipahami. Merupakan hasil dari pendidikan metodologi yang sadar mempelajari kebenaran tadi. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mempercayai akan kebenaran Islam. Meragukan kebenaran Islam dan salam-salam Allah dan kalam Rasulnya. Sangat berbahaya. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qada. Kemudian mereka tidak mendapatkan apa harus rasa tidak senang dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Ini taslim pemahaman yang cukup juga sangat penting kita bahas pada masalah yang akan depan insyaallah. Jadi orang-orang yang menyelisihi akidah Islam masalah af'alul ibad, pertama perlu kita ketahui segala yang terjadi itu terbagi dua. Ada yang sama sekali perbuatan dan amalan yang tidak ada pilihan kita, ikhtiar, tidak ada ikhtiar kita, sakit, kan begitu. Kaya, kemudian kita terdakdirkan miskin, tidak pilihan kita. Kita selalu berusaha. Ya. Yang kedua, perbuatan yang ada kaitannya dengan pilihan kita. Al-af'al ikhtiariyah. Kalau kita sholat, berpuasa, datang ke rumah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, kan begitu, berjihad di jalan Allah, membaca Al-Quran, kita punya ikhtiar. Lah bagaimana sikap ahli sunnah dalam masalah af'al ikhtiariyah? Dalam hal ini ada empat pendapat, yang benar ada satu pendapat saja, sebab kebenaran hanya satu. Yang pertama, orang-orang yang memahami sekte, yang memahami bahasanya manusia itu tidak punya pilihan. Perbuatannya itu terpaksa, tidak ada pilihan. Seperti bertiupnya angin. Ya. Seperti itu. Seperti jatuhnya batu dari gunung. Jatuh, sudah. Ada yang tidak punya. Tidak sama sekali jatuh, ya, karena sudah. Tidak ada pilihan sama sekali. Angin bertiup. Daun yang jatuh dari pohonnya. Tidak ada ikhtiar, kata mereka. Jadi mereka terpaksa. Tidak punya pilihan dan tidak kehendak. Siapa sekte yang pertama ini? Semuanya katanya adalah perbuatan Allah. Allah yang sudah. Saya sholat itu karena Allah yang sholat. Tidak ada pilihan saya. Saya pun ya, melakukan dosa dan maksiat dan lain-lain. Itu sudah pilihan Allah. Tidak ada. Saya tidak punya pilihan. Itu orang-orang mujibirah. Firqah mujibirah. Itu orang-orang yang mengatakan manusia itu terpaksa dalam perbuatannya. Itu sekte mujibirah. Ajibara, mujibira, itu yang terpaksa. Semua yang tidak ada pilihan. Manusia tidak ada pilihan katanya. Sudah, mujibira. Ini yang pertama, sekte mujibira. Yang kedua, sebaliknya. Orang yang mengatakan bahwasanya apa? Apa yang kedua? Sebaliknya, yang berbeda dengan pendapat yang pertama. Orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu ciptaan dia sendiri. Mereka yang mampu, yang mereka punya pilihan, mereka yang punya kuasa. Tidak ada kaitannya dengan ciptaan Allah. Tidak ada kaitan dengan masyiatullah. Tidak ada ciptaan Allah. Itu bukan ciptaan Allah, katanya. Tapi mereka mengingkari qadar. Yang pertama mengimani qadar, tapi mengingkari syariat. Itu iblisia tadi. Atau orang-orang majusia tadi. Ya. Seperti itu. Jadi ini orang-orang namanya al-qadariyah. Al-Qadariyah, golongan yang kedua Al-Qadariyah, mereka yang mengingkari qadar, artinya perbuatan manusia itu tidak termasuk dalam ciptaan Allah, tidak dikehendaki Allah, tapi manusia sendirilah yang menciptakan dan sendiri kehendaknya. Ini sekte yang kedua. Yang ketiga, tentu ini juga pemahaman yang sesat nyeleneh. Ya, benar-benar dengan Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan terus. Tapi yang sangat aneh, sangat aneh sekali, ini menjelaskan pada kita kebatilan suatu ideologi dan pemikiran di masa jadi kontradiksi yang sangat nyata sekali. Di dalam memahami sifatul kalam, kalamullah Al-Quran, orang-orang Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Ini kufur. Quran bukan makhluk. Kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun Al-Quran dan juga akan kembali pada Allah. Dengan dalil apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Al-Quran sesuatu, maka Al-Quran makhluk. Tapi kalau berbicara masalah qadar, mereka mengatakan apa? Perbuatan manusia bukan makhluk. Itu ciptaan, ciptaan manusia sendiri. Sementara ayat mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam masalah Al-Quran dia menggunakan dari Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi dalam masalah qadar dia tinggalkan dalil tersebut. Jadi dia menggunakan hanya hujjah yang menurut mereka sesuai dengan keyakinan dan hawa nafsu. Inilah pertanda ahli bidah dan ahwa. Kontroversial yang sangat jelas sekali. Takrita ahli sunnah, kullu syai'in biqadarillah, seluruhnya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran, syai', tapi bukan makhluk. Tapi kalamullah, minhu bada' wa ilaihi ya'ud, sebagaimana ijma'na kaum muslimin. Jadi itu yang, ini sekte yang ketiga, sekte yang mengatakan, ini lebih aneh lagi. Min ajaibil umur, kata para ulama. Permasalahan yang ajaib dalam pemikiran. Dalam pemikiran, kalau keajaiban dunia kan ada macam-macam, kan begitu. Dalam pemikiran banyak sekali pemikiran yang aneh dan sangat ajaib. Sekarang tidak masuk akal. Mereka mengatakan, perbuatan manusia itu kasbuhum, itu perbuatannya. Ibadahnya itu perbuatan dia, kasbuhum. Akan tetapi, mereka mempunyai kemampuan, kudrah, kemampuan, tapi kemampuan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bisa dari paham ini? Itu kasbuhum. Asalah, af'aluhum kasbuhum. Mereka yang melakukannya, mereka yang berbuat, tapi perbuatan mereka, kudrah manusia, kemampuan untuk berbuat, tidak ada. Artinya, tidak ada fungsinya dalam terwujudnya perbuatan dia tadi. Paham tidak? Memang para ulama aja ibn umur salah, memang yang aja itu yang kejap sama kasbul asyari. Ini tidak bisa dipahami. Anak sama kamu bisa memahaminya. Tapi begitu ulama mengatakannya. Mereka mengatakan perbuatan kita itu kasbuna. Salat itu semua kasbuna. Ya. Kasbuna apa? Perbuatan amal kita, perbuatan kita. Tapi katanya perbuatan ini muncul dari Al-Qudrah, kemampuan kita yang tidak ada dampaknya, tidak berarti, tidak ada pengaruhnya. Katanya kita punya kemampuan, kita punya kudrah, ya, punya siapa namanya itu, ya, punya kemampuan untuk berbuat. Tapi katanya tidak ada pengaruhnya ini. Tidak, bukan itu yang membuat terjadinya atau terwujudnya perbuatan kita tadi. Kita tidak dipahami. Memang tidak masuk akal, makanya para ulama tidak masuk akal gitu. Kita kena bisa mbak, karena kita punya kudrah yang bisa, yang berpengaruh kan begitu. Karena pembuang kita melakukannya. Ini sama namanya dengan kasbul asyari, akidah orang asyairah. Orang asyairah. Ya, ini orang asyairah. Dan intinya, akidah ini kembali kepada akidah al-jabariyah. Kenapa demikian? Sebab orang yang tidak punya kemampuan yang bisa mewujudkan yang berpengaruh terhadap perbuatannya berarti sama dia terpaksa, betul enggak? Tidak punya kudrah, kemampuan sama dia berarti terpaksa, berarti itulah pendapat Al-Jabariyah Al-Jahmiyah. Itu. Yang keempat, orang yang mengatakan bahwasanya solat perbuatan manusia itu adalah perbuatan dia dengan kudrahnya, ikhtiarnya dan masyiahnya. Dia solat itu perbuatan dia. Dia zakat perbuatan dia. Diberi pilihan oleh Allah untuk bisa kemampuan untuk berbuat dan diberi pilihan. Masyiah. Akan tetapi semuanya itu termasuk dalam ciptaan Allah dan di bawah apa kehendak Allah. Tidak akan mungkin itu terjadi kecuali dengan kehendak Allah dan izin Allah. Sekalipun mereka ingin sholat, tapi mereka, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Mereka ingin sholat, tapi Allah menghendaki akan terjadi. Dan mereka adalah makhluk Allah, dan juga ciptaan perbuatan mereka makhluk Allah. Tidak keluar dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, perbuatan mereka dinisbarkan kepada mereka, karena mereka lah yang melakukannya. Manusia yang sholat. Akan tapi dinisbarkan kepada Allah karena Allah lah yang menciptakannya. Itu pendapat ahli sunnah. Itulah yang pendapat yang benar. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Ini Allah di sini berikan dua permasalahan. Menetapkan masyiah bagi manusia dan juga masyiah Allah. Tapi masyiah manusia tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah akidah al-sunnah. Itu secara global. Itulah akidah al-sunnah. Dan perlu dalam menjelaskan masalah masyiah dan perbuatan kita, itulah yang menjelaskan kepada akidah al-sunnah. Jadi tidak ada pertentangan. Kita sholat, itu yang sholat. Yang mendapat petunjuk, kita yang dapat petunjuk. Tapi siapa yang beri petunjuk? Allah. Allah haji, kita muhtadi. Allah yang beri petunjuk, kita yang mendapat petunjuk. Kita yang sholat, tapi siapa yang ciptakan? Siapa yang menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, merupakan suatu kebatilan. Kalau soalnya Allah menghendaki suatu batil, Allah yang sholat dong. Tidak benar. Kita yang sholat, perbuatan kita. Tapi Allah yang menghendaki. Dia menciptakan kita dalam amalan kita. Inna Allah khaliqu kulli sun'atin wa sani'ah. Inna Allah khaliqu kulli amilin wa amalah. Dalam riwayat yang lain. Allah yang menciptakan pelaku dan juga amalannya. Itu permasalahan, masalah perbuatan manusia. Terakhir mungkin dengan cara yang sangat singkat, ini cukup permasalahan yang banyak. Permasalahan iradah, ya, iradah yang juga berarti masyiah. Iradah terbagi dua. Iradah terbagi dua. Iradah syar'iyah wa iradah kauniyah. Iradah yang berkaitan dengan takdir, Allah telah mentakdirkan menghendaki seperti itu. Dan iradah syar'iyah yang berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iradah kauniyah itu sama dengan al-masyiah. Masyiah tidak terbagi dua. Masyiah sama dengan iradah kauniyah. Sementara iradah terbagi pada dua. Iradah kauniyah wa iradah syar'iyah. Dan ini yang tidak dipahami oleh ahlul bidah dan sekte-sekte yang memahami qadar. Sehingga terjadi penyimpangan dalam memahami masalah al-qadar dan qadar. Ya, sekarang asyau al-ashraf. Ini pilihan anak mau minum. Tapi Allah juga menginginkan, ternyata bisa diminum, kan begitu. Kita praktekkan langsung, agar kita memahami, itu begitu sepertinya. Kalau orang Jabariyah mengatakan, ya ini dah kehendak orang-orang Mu'tazilah, orang Qadari mengatakan, ini ya, kita perbuatan hamba, tidak ada kaitan dengan masyiah Allah. Ya. Itu orang Jabariyah mengatakan, itu dah, manusia tidak ada pilihan sama sekali, memang Allah yang minum. Kan begitu. Dan ada pilihannya. Kalau orang Qadariyah, ya pilihan ini semata-mata saya yang minum. Tidak ada kaitan dengan pilihan Allah. Nah, itu yang, itu sebagai contoh ya. Sudah bisa dipahami. Jadi, masalah iradah dan iradah kauniyah, iradah bagi dua, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Adapun masyiah tidak terbagi. Masyiah hanya satu, masyiah. Dan itulah arti dari iradah al-kauniyah. Apa yang ingin kita maksudkan dari ini? Sebab ini pemahaman yang sangat penting. Sebab terkadang sebagai berjadi dengan qadar. Allah telah menghendaki, berarti Allah telah meridhai. Ya. Sebagian mengatakan, kan Allah telah memerintahkan. Berarti Allah apa? Mentakdir akan terjadi. Kenapa demikian? Sebab ini merupakan permasalahan yang penting. Di mana tidak ada kelaziman antara asyariyah dan kauniyah. Akan tapi juga tidak ada pertentangan. Iradah syariyah, setiap yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara qadar dan takdir, itu pasti akan terjadi. Dan tidak semua yang ditakdirkan Allah akan terjadi, itu dicintai dan disyariatkan oleh Allah. Oleh karena itu, jangan berdalil jika Allah telah mentakdirkan mencuri, Allah mentakdirkan. Betul Allah mentakdirkan, tapi syarat syariat Allah tidak mentakdirkan, tidak merestui dan tidak mengizinkan, maka Allah melarang. Itu. Masalah irada, kaumnya irada syariah. Sebaliknya, setiap yang disyariatkan oleh Allah belum mesti terjadi. Kenapa? Allah mensyariatkan, Allah memerintahkan mencintai, karena setiap yang disyariatkan Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti setiap yang dicintai terjadi. Allah mencintai tidak berimannya Abu Jahal. Allah mencintai tidak berimannya orang-orang kafir. Mencintai itu keimanan. Tapi yang sama mereka tidak beriman. Kenapa? Sebab Allah tidak menghendaki secara qadar. Allah mengkadir mereka tetap kafir. Sekalipun Allah mencintai keimanan mereka. Tapi syarat qadarnya Allah tidak mentakdirkan. Maka tidak terjadi keimanan. Ini tidak ada kelaziman. Kenapa? Seorang Mu'tazilah mengatakan, kalau seandainya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah merestuinya. Nah, ini tidak benar. Kalau Allah mentakdirkan jadi perzinahan, berarti Allah merestuinya, meridhoinya. Tidak ada kelaziman antara irada kauniyah dengan irada dengan kecintaan. Akan tapi setiap yang diperintahkan Allah, dan itu terjadi berarti Allah telah menghendakinya secara qadarnya. Tapi tidak setiap yang diinginkan Allah secara qadarnya itu disyariatkannya. Itu. Ya, ini tidak dipahami orang Mu'tazilah dan orang-orang Jabariyah, sehingga terjadi kesalahan dalam memahami al-qadar dan qadar tadi. Jadi ada permasalahan sebagai empat, ada permasalahan yang dikehendaki oleh Allah secara qadar tapi tidak disyariatkan. Ada yang disyariatkan tapi tidak dikehendaki. Tidak terjadi, dicintai maksudnya. Ada yang dikehendaki dan disyariatkan terjadi. Disyariatkan dan dikehendaki terjadi. Sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita dan dikehendaki ternyata terjadi sholat. Menuntut ilmu seperti sekarang ini, dikehendaki oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Kan begitu? Maka Allah kehendaki terjadi sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Ya, terkumpul ini dua, irada syariah dengan irada kauniyah. Tapi ada sesuatu yang sama sekali tidak dikehendaki dan tidak disyariatkan. Tapi ini tidak ada misalnya. Saya sebagai pembagian saja. Begitu pembagian secara sistematis seperti itu. Ya. Itu permasalahan irada atau irada syariah. Ya, masih banyak permasalahan yang perlu dibahas dalam masalah ini. Tapi kita mengharapkan semoga dengan penjelasan tadi semakin jelas hubungan antara irada syariah dan irada kauniyah. Tidak ada kelaziman di antara kedua irada tadi, akan tapi setiap yang disyariatkan oleh Allah kemudian itu terjadi, berarti itu Allah telah menginginkan secara qadar dan secara syariatnya. Dan setiap yang disyariatkan Allah itu telah dicintainya, dan tidak setiap yang dikehendaki Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki terjadinya penciptaan iblis, tapi Allah tidak merestui, maka melaknat. Ya kan? Dimelaknat iblis. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena tadi kata Pak Moderator, katanya sampai jam 11. Kan begitu. Ini sudah lewat 4. Jadi sekarang, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan pembahasan masalah kadarnya oleh ustaz-ustaz yang mulia di Pekanbaru ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita buka sedikit banyaknya tanya jawab ya. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa dijawab, kita jawab. Kalau tidak, tentu kita lontarkan kepada orang yang berilmu, dan alhamdulillah di Kota Pekanbaru ini banyak orang-orang yang alhamdulillah berilmu lebih dari kita ya. Wallahu a'lam. Demikian, wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.